Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang kita baca dengan syarahnya Aunul Ahadits Shamat li Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibahas oleh muallif rahimahullahu taala tentang tercelanya sifat al-kibr atau kesombongan. Hadis yang terakhir kita baca, hadisnya Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala tentang nasihat yang beliau sampaikan di atas mimbar. Beliau sampaikan kepada manusia bahwasannya syaitan itu memiliki perangkap-perangkap dan juga memiliki jaring-jaring yang dengannya mereka akan menyesatkan Bani Adam, menyesatkan manusia supaya mereka masuk ke dalam an-nar bersama syaitan. Dan itulah tujuan utama syaitan, mereka meretakkan jaring-jaring dan perangkap tersebut. Dan apa yang disebutkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala dari empat perangkap dan empat jaring tersebut bukanlah sekedar pembatasan, karena di sana tentunya masih banyak perangkap dan juga jaring-jaring yang lain yang digunakan oleh syaitan untuk menyesatkan Bani Adam dari jalan yang benar, dari siratal mustaqim. Nah, sekarang kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah, dalla hadzal atharu ala tahrimi hadhil jara'im allati yuwajjihuha syaitan ila man istata'a an yastahwadha 'alaihi liyakuna min hizbih. Asar ini, yaitu asarnya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala, menunjukkan tentang tahrim hadhil jara'im, haramnya bentuk-bentuk dari kejahatan-kejahatan ini, kejelekan-kejelekan ini. Allati yuwajjihuha syaitan, yang mana syaitan mengarahkan jara'im tadi kepada orang-orang, kepada siapa saja yang mampu untuk dia kuasai, liyakuna min hizbih, supaya yang dia sesatkan, yang dia kuasai tersebut masuk ke dalam golongannya. Liyakuna min hizbih syaitan, supaya dia masuk di dalam kelompoknya syaitan dan tidak termasuk dari hizbullah, kelompoknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu inilah yang telah diucapkan oleh syaitan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka juga telah bersumpah akan menyesatkan Bani Adam, akan mengganggu Bani Adam, baik dari arah depan mereka, arah belakang mereka, dari arah kiri maupun kanan mereka. Apapun caranya, mereka akan terus menyesatkan Bani Adam, kecuali mereka al-mukhlasin, orang-orang yang memiliki keikhlasan. Mereka lah yang tidak akan tertangkap oleh jerat syaitan, yang syaitan putus asa dari mereka untuk disesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah, dari mereka golongan orang-orang yang memiliki sifat keikhlasan. Qala wa hadhil jara'im hiya, dan kejahatan atau kesatan, kejelekan-kejelekan tersebut adalah yang pertama al-bataru bi'an umillah. Yang pertama adalah al-batar bi'an umillah, kufur atau melampaui batas di dalam menyikapi kenikmatan-kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba yang mana itu harusnya disyukuri, digunakan dalam ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ketika digunakan sebaliknya untuk enam perkara-perkara yang haram digunakan kepada jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala melampaui batas, maka itu disebut dengan al-batar bi an umillah. Wa qad warada fi ma'na al-batar ma dzakarahu ahlul ilm, dan sungguh telah terdapat makna tentang al-batar apa yang disebutkan oleh mereka ahlul ilm, apa yang disebutkan oleh mereka para ulama, di antaranya faqad arrafahul izz Ibnu Abdissalam rahimahullah. Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam rahimahullah, beliau mendefinisikan tentang makna al-batar. Biqalihi al-batar su'u ihtimalil ghina. Al-batar bi'an umillah, maknanya adalah, kata beliau rahimahullah, su'u ihtimalil ghina, jeleknya di dalam menyikapi kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Di dalam kejelekan tersebut, jelek di dalam menyikapi kenikmatan atau kecukupan yang Allah berikan. Wa ma'nahu at-taqsiru fi syukrih wa ru'yatul minnati bih. Maknanya, makna dari kejelekan tersebut adalah at-taqsiru fi syukrih, kurang di dalam mensyukurinya. Seharusnya dia bersyukur, mengucapkan dengan lisannya, juga menggunakan kenikmatan tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak, maka taksir, kurang di dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini masuk dalam definisi al-batar. Demikian pula wa ru'yatul minnati bih, dan dia memandang bahwasannya dirinya memiliki kebaikan atau kelebihan di dalam kenikmatan tersebut. Dia memandang bahwasannya dia berhak mendapatkan kenikmatan tersebut, ada kebaikan dirinya sehingga dia pantas untuk mendapatkan kenikmatan tersebut, sehingga dia tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua masuk dalam al-batar su'u ihtimalil ghina, jeleknya di dalam menyikapi kecukupan atau kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian kata beliau, wa huwa wal marah wasilatan ila tughyan. Al-batar demikian juga al-marah, melampaui batas dalam kenikmatan Allah, demikian juga sombong dengan kenikmatan Allah taala yang ada pada dirinya, keduanya merupakan wasilah yang bisa mengantarkan seseorang kepada at-tughyan, kepada enam perkara-perkara yang melampaui batas, yang keluar dari jalur yang telah Allah tuliskan, keluar dari syiratal mustaqim, di dalam menyikapi nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kemudian qala wa awdahahul qurtubi rahimahullahu fi tafsirihi fi qaulillahi ta'ala. Demikian pula telah dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang ulama ahlu tafsir. Beliau menjelaskan juga di dalam makna al-batar. Apa itu makna al-batar bi'an umillah? Di dalam tafsir beliau, ketika beliau menafsirkan firman Allah ta'ala, surat Al-Anfal ayat yang ke-47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran waria'an nas." Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan bataran, sombong atau kufur nikmat, waria'an nas, dan dalam keadaan riak, ingin dilihat oleh manusia. Maknahu, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, at-taqawi 'alal ma'asi bi ni'amillahi azza wajal wa ma albasahu minal afiyah. Makna al-batar di dalam ayat ini adalah at-taqawi 'alal ma'asi, dia memperkuat dirinya di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat dirinya dengan apa? dengan kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya, demikian pula dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya berupa kesehatan. Allah berikan kenikmatan dirinya berupa enam kesehatan, kekuatan. Ini Allah sedang menceritakan mereka orang-orang kufar Quraisy. Mereka memiliki kekuatan, memiliki kesehatan, juga memiliki harta yang melimpah, memiliki kekayaan, tapi itu semua tidak digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka keluar dari rumah-rumah mereka dalam keadaan bataran waria'an nas, dalam keadaan sombong dan kufur nikmat dan juga riya kepada manusia. Wal makna, dan maknanya kata beliau, kharaju batarina murain wa qad nazalat fi abi jahlin wa ashabihi alladhina kharaju yauma badrin linusratil air wa qad jara ma jara min ihlakihim. Lebih lanjut kata beliau rahimahullah taala tentang makna ayat ini surat Al-Anfal tadi adalah kharaju batarina murain, mereka semua keluar dalam keadaan tadi kufur nikmat, sombong, dalam keadaan riya, dan ayat ini turun pada Abu Jahal, turun pada Abu Jahal dan teman-temannya, yang mana mereka keluar ketika itu pada saat perang Badar untuk menolong kafilah dagang atau kelompok yang ada pada mereka, dan sungguh telah terjadi apa yang terjadi, min ihlakihim, dari dibinasakannya mereka. Mereka mendapatkan kekalahan yang telak dalam keadaan mereka menang dalam keadaan jumlah dan keadaan persenjataan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memenangkan nabinya, memenangkan pasukan kaum muslimin dalam peperangan tersebut. Itu semua diakibatkan karena kesombongan yang ada pada mereka, orang-orang kufar Quraisy, Abu Jahal dan bara tentaranya. Ini makna al-batar, perangkap yang pertama. Kemudian qala al-jarimatus tsaniyah al-fakhru bi ata'illah. Kejelekan yang kedua yang termasuk dari apa? Dari perangkap syaitan, dari jaring, jerat-jerat syaitan adalah al-fakhru bi ata'illah. Berbangga diri dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih umum. Wa huwa iddi'aul azamati wasyaraf biduni musawwigin min syar'in aw aqlin, yaitu mengaku-ngaku mendapatkan kemuliaan, memiliki kemuliaan dan keluhuran dengan tanpa adanya alasan yang syar'i maupun alasan secara akal. Membanggakan misalnya yang Allah taala berikan kepadanya berupa harta atau berupa ilmu atau berupa ketampanan atau kecantikan atau kedudukan atau yang lainnya dari ata'ullah, pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala, padahal pemberian tersebut hakikatnya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah taala akan mengambilnya, kapan Allah taala menghendaki akan menghilangkan pemberian tersebut, maka apa yang pantas untuk dibanggakan oleh seseorang? Maka hakikatnya orang yang berbangga diri, orang yang menyombongkan dirinya dengan perkara yang sedang dia miliki dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia telah terjerat dengan jaring-jaring syaitan dan perangkap-perangkap syaitan wal iyadzu billah. Kemudian qala al-jarimatus tsalitsah, jelekan yang ketiga adalah al-kibriya ala ibadillah, sombong di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'naha at-ta'azzum 'ala al-ghair wa izdira'uhum lil akharin wa hadhihi akhlaqul fasiqin. Makna al-kibriya 'ala ibadillah adalah at-ta'azzum 'ala al-ghair, dia merasa mulia daripada yang lainnya, daripada saudara-saudaranya. Selain dia merasa mulia, merasa lebih, nam kebalikannya juga merendahkan orang lain, merendahkan saudara-saudaranya. Inilah hakikat dari al-kibr atau kesombongan. Dan tentunya ini adalah termasuk akhlaknya mereka orang-orang fasik, orang-orang fusak, orang-orang yang tidak memiliki keimanan di dalam hatinya. Dia merasa sombong, merasa tinggi. Adapun yang lainnya dia rendahkan. Naam, ini hakikat dari al-kibriya'u ala ibadillah, merasa sombong di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Qala ma akhlaqul mu'minin fahiyat tawadhu wa husnul khuluq walinul janib lil akharin fi hududis syara'. Adapun akhlaknya kaum mukminin, akhlaknya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-tawadhu, rendah hati. Naam, demikian pula husnul khuluq, akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur, linul janib, orang yang berlemah lembut kepada saudaranya. Naam, tidak merendahkan orang lain, fi hududis syara', tentunya kelemah lembutan ini sesuai dengan batasan-batasan syariat. Sehingga yang dijadikan landasan, yang dijadikan batasan itu bukan perasaan atau akal pikiran di dalam bersikap lemah lembut, di dalam bersikap tawadhu, rendah hati, bukan didasarkan dengan hawa nafsu atau akal pikiran dan perasaan atau adat istiadat setempat, akan tapi itu semua didasarkan dengan syariat. Ketika syariat menetapkan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia, maka itu adalah akhlak yang baik. Ketika itu merupakan sifat tawadhu, maka itulah yang dikatakan dengan tawadhu. Sehingga batasan di dalam naam ini semua, kata beliau rahimahullahu taala, adalah hududus syara', adalah batasan-batasan syariat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an atau telah dijelaskan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Kemudian qala al-jarimatur rabi'ah, perangkap yang terakhir, yang keempat, ittiba'ul hawa fi ghairi dzatillahi wa mardhatih, mengikuti hawa nafsu pada perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti hawa nafsu pada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. I'lam ayyuhal muslim anna Allah azza wa jalla qad dhammal hawa wa ahlah, ja'a dzalika fi ayatin muhkamat. Ketahuilah wahai seorang muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencela yang namanya hawa nafsu, demikian pula pelakunya, pengikut hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mencela, bahkan juga mengancam mereka, manittabal hawa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, sebagaimana yang telah datang di dalam ayat-ayat yang muhkam, minha diantaranya, walawittabal haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Seandainya naam al-haq, kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, sungguh langit dan bumi itu akan hancur binasa, wa man fihin, dan apa-apa yang ada di dalamnya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dzammal hawa, mencela hawa nafsu, langit dengan 7 lapisnya, demikian bumi yang kokoh ada sekarang ini. Ketika al-haq mengikuti hawa nafsu, maka hakikatnya alam semesta ini akan hancur binasa karena al-haq mengikuti al-ahwa. Wa qala subhanah, dan demikian pula di dalam ayat yang lain Allah taala mengatakan, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabil hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadilluna an sabilillahi lahum adabun syadid bima nasu yaumal hisab. Allah mengatakan, ya Daud, wahai Nabi Daud alaihi salam, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, sungguhnya kami menjadikan dirimu sebagai khalifah di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haq, maka hukumlah, berilah hukum di antara manusia dengan kebenaran. wala tattabil hawa, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, maka hawa nafsu tersebut ketika engkau ikuti, ketika engkau dahulukan daripada al-haq, ketika engkau kedepankan daripada wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, maka ancamannya adalah hawa nafsu tersebut yang akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ancam mereka, lahum adabun syadid, mereka akan mendapatkan adab yang sangat keras dengan sebab mereka telah melupakan adanya hari perhitungan. Wa qala azza min qail, fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum, wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah, innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang tercelanya mengikuti hawa nafsu. Demikian juga tercelanya orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Apabila mereka tidak mau mengikuti dirimu, tidak mau mengijabai dirimu, tidak mau menjawab panggilanmu, ayat Nabi SAW, maka ketahuilah sesungguhnya mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَى هَوَاهُ, dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya, مَنْ اتَّبَى هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ, orang yang mengikuti hawa nafsunya, itu pasti tidak ada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Bukan makna ayat ini, bahwasanya di sana ada yang mengikuti hawa nafsunya dengan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bighairi hudan minallah, ini adalah sifatun kasyifah, ayat yang menjelaskan manittaba hawa, orang yang mengikuti hawa nafsunya itu pasti tanpa bimbingan, tanpa petunjuk, tanpa dalil dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada orang yang lebih sesat darinya. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, dan sesungguhnya Allah ta'ala tidak akan memberikan petunjuk bagi mereka orang-orang yang berbuat zalim. Maknanya, Allah sebut mereka, Allah sematkan kepada mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, itu adalah kaum yang zalim, orang yang berbuat kezaliman, orang yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, karena dia telah meninggalkan al-haq, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, tapi mengikuti hawa nafsu, sehingga disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kaum az-zalim. Qala wa amma minas sunatil mutahharah, dan adapun dari sunnah yang suci dari hadis Nabi SAW, fa fil hadis wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tatajara ay tatasabak bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalbu bi sahibihi la yabqa minhu irqun wala mafsalun illa dakhalah. Adapun dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang tercelanya hawa nafsu, Nabi SAW bersabda bahwasanya sesungguhnya akan keluar dari kalangan umatku, yaitu kaum-kaum yang mereka sifat-sifat mereka diantaranya adalah tatajara bihim tilkal ahwa, hawa nafsu mereka terus mengikuti mereka. Kama yatajaral kalbu bisahibih, sebagaimana anjing terus mengikuti pemiliknya. La yabqa minhu irqun wala mafsalun, yang mana tidak tersisa darinya urat atau pembuluh darah. Wala mafsalun, demikian pula tidak tersisa darinya persendian, melainkan akan memasukinya hawa nafsu sampai merasuki tubuhnya. Nam, mereka terus diikuti oleh hawa nafsu mereka karena mereka telah diperbudak oleh hawa nafsu mereka. Sebagaimana anjing, kata Nabi SAW, yang terus-menerus mengikuti pemiliknya. Dan juga di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW mengatakan, wa ammal muhlikatu fasyuhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi. Adapun perkara-perkara yang bisa membinasakan, bisa menghancurkan seorang hamba, baik ketika di dunia maupun di akhirat, itu diantaranya adalah fasyuhun muta', sifat kikir atau bakhil yang terus ditaati sehingga dia tidak mau memberi, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau membayar zakat, tidak mau mengeluarkan kewajiban harta bendanya. Sifat kikir yang ada pada dirinya terus ditaati, maka ini akan menghancurkan dirinya. Wahawan muttaba', dan yang kedua yang menghancurkan adalah hawa nafsu yang terus diikuti. Hawa nafsunya mengarahkan kepada kejelekan, dia ikuti. Hawa nafsunya mengarahkan kepada kemungkaran, dia ikuti. Kebinasaan yang akan dia dapatkan. Wa ijabul mar'i bi nafsih, dan yang ketiga, seseorang yang memiliki sifat ujub terhadap dirinya sendiri. Ini juga termasuk dari al-muhlikat, ai perkara-perkara yang membinasakan. Kemudian yang terakhir, wa fit Tirmidzi wa ghairihi, dalil tentang tercelanya sifat hawa, mengikuti hawa nafsu, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya, Nabi mengatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajiz man atba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Al-kayyis, orang yang pintar, orang yang cerdas, siapa mereka? Mereka adalah man dana nafsah, orang yang mau merendahkan atau menundukkan dirinya. Kemudian dia beramal untuk mempersiapkan apa-apa yang ada setelah kematian. Wal ajiz, dan kebalikannya orang yang lemah, orang yang bodoh adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, memperturutkan dirinya tunduk kepada hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berharap atau berandai-andai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan kejelekan, mengandai-andai, semoga Allah taala mengampuniku, semoga Allah taala memaafkan kesalahanku. Terus berharap, berandai-andai dalam keadaan dia tidak mau bertaubat, tidak mau menundukkan hawa nafsunya, terus berandai-andai, maka ini adalah al-ajiz. Kemudian terakhir beliau menasihatkan, idza 'alima ma amlaitahu fa innahu yajibul hadaru minal wuqu'i fi tilkal jara'im al-muhlikah kama yajibul iltizam bi diddiha min kulli 'amalin shalihin mabrur wa qalin sha'ib wa adabin rafi' wa khuluqin karim. Ketika telah diketahui apa yang aku sampaikan, maka wajib untuk berhati-hati, waspada dari terjatuh di dalam kejelekan-kejelekan tersebut yang membinasakan, sebagaimana al-iltizamu bididdiha, wajib untuk berpegang teguh dengan lawan-lawannya dari setiap amalan-amalan soleh yang baik, ucapan yang lurus, dan adab yang tinggi, dan akhlak yang mulia. Fa'inna hadihi sifat, sifat ahli taqwa wal muru'ah, wa khairu zadin yanfa'uhu Allahu biha sahibaha fid dunya wa barzakhihi wa ukhrah. Karena sungguhnya sifat-sifat ini, naam, itu merupakan sifatnya ahli taqwa, orang-orang yang bertakwa, dan memiliki muru'ah, dan juga khairu zadin, sebaik-baik bekal, yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan manfaat kepada pelakunya, baik ketika dia di dunia maupun di alam barzakhnya, dan terlebih lagi ketika dia telah berada di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini yang berkaitan dengan apa yang disebutkan oleh Asy-Syarih rahimahullahu taala. Adapun hadis yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.